بسم الله إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد الحمد لله. Pada sore hari ini, Ayyamul Awal min Syahr Ramadan, hari yang pertama dari bulan Ramadan dan Mubarak, Allah Subhanahu Wa Taala wafaqana jami'an li qiyamihi wa siyamih. Allah memberikan taufik kepada kita sekalian menegakkan qiyamnya, salat tarawih tadi malam, kemudian siang ini kita berpuasa di hari pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, i'anahnya kepada kita sekalian. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu melakukannya. Naam. Sehingga butuh bagi setiap kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Ti'anah. Minta pertolongan. Membaca doa. Allahumma a'inni ala qiyami Ramadan wa siyami. Ya Allah, tolonglah aku melakukan qiyam Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwasanya daras kita pada sore hari ba'dal 'ashr bergantian antara asatidzah. Adapun materi yang ana bawakan yaitu tentang bab, salah satu bab dalam Riyadhus Shalihin. Bab terakhir ya. Bab terakhir. Naam. Yaitu bab yang ke 372. Dalam naskah yang ada pada ana, bab 372. Bab bayani ma'ada Allah Ta'ala lil mu'minina fil jannah. Bab tentang penjelasan. Ma'ada Allah, apa-apa saja yang Allah siapkan, Allah Ta'ala siapkan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, fil jannati, di dalam syurga. Apa saja yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di dalam jannah. Tentu kita semua menginginkan masuk ke dalam syurga. Nah, kalau kita ditanya kenapa mau masuk ke dalam syurga? Jawabannya, karena syurga adalah darun na'im. Negeri yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kenikmatan itulah yang memikat kita sehingga kita ingin mau masuk ke dalam surga, masuk, mau masuk ke dalamnya. Karena banyaknya kenikmatan di dalamnya. Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Al-Mu'allif rahimahullah dalam kitab ini, dengan menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis. Nah, kita akan mempelajari beberapa ayat ya dari 4 surat. Surat Al-Hijr. Nah, kemudian surat setelahnya yaitu surat Ad-Dukhan, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan dan dan terakhir Al-Mutaffifin. Empat surat dari beberapa ayat. Ya, terdiri dari beberapa ayat. Kemudian 13 hadis. 13 hadis. Nah. Penjelasan tentang apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Berupa kenikmatan yang mukim, kenikmatan yang terus-menerus. Apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dalam jannah? Kenikmatan yang sifatnya mukim, terus-menerus. Kalau di dunia kita bisa merasakan beberapa kenikmatan, tapi sifatnya fana, sementara. Kenikmatan itu sementara. Akan kita tinggalkan. Adapun kenikmatan dalam al-jannah sifatnya mukim. Dan al-mu'allif rahimahullah, Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini pada bab yang paling terakhir. Menutup kitab Riyadhus Shalihin dengan bab ini. Nah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam syarah, narju an yakuna hadha tafa'ulan hasanan. Kita mengharapkan ini sebagai bentuk tafa'ul. Harapan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yukhtim lana walakum bi'amali ahli jannah. Allah menutup amalan kita dengan amalan-amalan ahli jannah. Kenapa bab penjelasan tentang apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di dalam syurga diakhirkan dengannya ditutup Riyadhus Shalihin min babi tafa'ul. Nah, babi tafa'ul. Harapannya Allah subhanahu wa ta'ala menutup juga kehidupan kita dengan amalan ahli jannah. Dan al-mu'allif rahimahullah menyebutkan beberapa ayat ya dari empat surat. Nah, semuanya tentang penjelasan apa-apa saja yang Allah siapkan bagi ahli jannah. Dan termasuk di antara ayat yang paling ajma, yakni paling mengumpulkan. Sifatnya global mengumpulkan, paling mencakup ya tentang apa yang Allah siapkan bagi ahlul jannah adalah ayat 31 sampai 32 dalam surat Fussilat. Nah, Asy-Syaikh An-Nawawi rahimahullah tidak menyebutkannya, yaitu walakum fiha ma tashtahihi al-anfus. Nah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha, dan bagi kalian fiha di dalam jannah itu ma tashtahihi. Nah, ma tashtahi anfusukum. Apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kalau kita ditanya apa sih isinya surga itu? Ma tashtahi anfusuk. Ya, kullu ma yashtahi al-insan min na'imin fa innahu fil jannah. Setiap kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kita maka itu ada di dalam surga. Jadi kalau kita ditanya apa kenikmatan yang ada dalam surga? Apa isinya surga itu? Jawab saja dengan jawaban yang mencakup dengan ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja dari kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kita ada dalam jannah. Ini jawabannya mencakup. Semua kenikmatan. Ya, kalau mau dirinci satu persatu itu tidak bisa. Saking banyaknya. Jadi jawaban ringkasnya, semua kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kita ada di dalam jannah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. 6. Bahkan tidak sampai di situ, tidak sampai dari dengan apa yang diinginkan oleh jiwa kita, bahkan ada tambahan. Dalam ayat yang lain, lahum ma yasha'una fiha. Apa kelanjutannya? Waladaina mazid. Bagi mereka penduduk jannah, maistahun, apa-apa yang mereka inginkan dari kenikmatan. Seluruh jenis kenikmatan. Waladaina mazidun. Dan di sisi kami ada tambahan. Subhanallah. Seluruh kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa kita ada di dalam jannah dan ada tambahannya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin seseorang itu ya mengetahui hakikat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi penduduk jannah. Nah, tidak bisa kita mengetahui hakikatnya. Tidak bisa kita mencakup, menguasai, meliputi seluruh hakikatnya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. La ta'lamu nafsun. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun. Dari hal-hal yang naam menyejukkan pandangan, menyejukkan hati, kenikmatan. Nah, mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar. Kama sya'at insyaallah fil hadis. Dalam hadis yang akan kita baca insyaallah sebutkan di situ kenikmatan dalam surga itu la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an? Kenikmatan-kenikmatan surga dalam Al-Qur'an itu hanyalah nama-nama saja. Hanya nama saja. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Tidak ada kenikmatan di dalam dunia mimma fil jannah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada dalam jannah kecuali persamaan dari sisi nama saja. Dalam Al-Qur'an disebutkan penduduk jannah akan mendapatkan buah-buahan inab, ya, kemudian rumman, delima. Namanya saja yang sama. Ya. Anggur dan delimanya bagaimananya berbeda hakikatnya. Tidak sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Nah, tidak bisa kita mengetahui hakikatnya. Kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu hanya contoh kecil saja. Dari kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan ayat yang pertama dari bab ini dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, mereka berada di dalam jannat, taman-taman, kebun-kebun, wa uyun, dan mereka berada di dekat mata air yang mengalir. Nah, Jadi jannah itu adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi auliya'uhu al-muttaqin. Wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ma'ruf di sisi kita ta'rif dari at-taqwa. Ya. Melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ala nurin minallah tarju tawaballah. Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan di atas ilmu. Kita harap pahala dari Allah. Seperti sekarang kita berpuasa sekarang. Kita sekarang ini apa yang kita lakukan dari pagi ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Apa sih sebenarnya hakikatnya yang kita lakukan ini? Apakah hanya sekedar menahan makan, minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya? Tidak. Ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Jadi kita beramal saleh berpuasa ya di bulan Ramadan ini dibangun di atas ilmu. Nah, ibadah. Kita tidak makan dan minum itu tujuannya beribadah, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyiksa diri. Bukan menyiksa diri tapi takarrub ibadah. Nah. Dan kalau niat kita ikhlas takarrub kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan a'anahu, menolong dia. Nah, puasa yang pikirannya berat. Wah, selama ini jarang berpuasa karena kesibukan misalnya. Tapi subhanallah, masuk hari pertama Ramadan, puasa itu tidak berat baginya. Di antara sebabnya karena dia ikhlas. Ikhlas. Niatnya adalah takarrub kepada Allah. Nah, di antara sebabnya juga karena dia melakukan sunnah-sunnahnya, di antaranya adalah sahur. Ya, berbeda antara seorang yang berpuasa dia sahur dengan orang yang berpuasa tidak makan sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Kata ulama di antara berkahnya adalah dengan makan sahur, sekali makan kita bisa bertahan berjam-jam. Subhanallah. Yang itu kita tidak bisa lakukan di luar Ramadan. Hah? Di luar Ramadan? Antum baru makan, ya, sekali makan. Ya, tuh berapa jam kemudian lapar, butuh jajan lagi kan? Ke depan beli jajanan. Nah. Dan itu terasa sekali bagi orang yang menderita penyakit mah. Sedikit-sedikit butuh makan. Karena kalau tidak asam lambungnya naik. Tapi subhanallah pas Ramadan tidak terasa. Tidak terasa. Karena sendiri secara pribadi mengalami. Masya Allah. Nah. Ya. Tidak terasa. Padahal sebelum masuk Ramadan subhanallah. 2 jam, 3 jam harus makan. Kalau tidak lambungnya sakit. Perih. Ini hari ini juga terasa. Nah, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Di antara bentuk berkah, kita makan sekali sahur, bisa bertahan berjam-jam. Di luar Ramadan kita tidak bisa. Kita kadang ya 3 kali makan sehari. Kadang sampai 4-5 kali. Nah. Barakallahu fi. Baik, kita kembali. Ini orang yang bertakwa ya. Nah, jadi tidak terasa berat ibadah itu. Karena memang dia beribadah itu tujuannya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, udkhuluha dikatakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, aminin dan aman. Nah, selamat dari apa? Selamat dari min kulli afatin wa min kulli maradin. Waminal maut min kulli syai. Orang yang masuk ke dalam surga, maka dia terbebas dari seluruh jenis penyakit. Ya, tidak ada lagi penyakit yang menyerang kita di dalam surga. Tidak ada. Tidak ada kematian. Nah. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na, dan kami hilangkan. Ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam hati-hati mereka penduduk jannah, min ghillin, dari al-ghil, penyakit hati. Nah, rasa dendam. Ya, yang ada di dalam hati-hati kita. Nah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam syurga, ya, ahlul jannah itu berada di atas kintarah bainal jannati wan nar, di sebuah tempat antara jannah dan neraka. Kemudian diselesaikan segala perkara qobliyah yang ada, ya, di antara mereka ketika di dunia, terkait masalah darah, terkait masalah harta, kehormatan, dan seterusnya. Diselesaikan di situ. Nah, kemudian ketika mereka telah selesai, ya, mereka disucikan. Dibersihkan hati-hati mereka, sehingga mereka itu, ya, hati mereka kulubuhum sofiyah. Hati mereka bersih. Tidak ada lagi di dalamnya rasa dendam. Nah, jadi mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan hati penduduk surga tidak ada lagi rasa dendam, karena sudah diselesaikan semuanya. Ala qintarah bainal jannati wan nar. Ya, ada sebuah tempat antara surga dan neraka. Di situ diselesaikan urusan-urusan pribadi yang dulu di dunia belum terselesaikan, diselesaikan di situ. Antara dia dengan saudaranya. Nah, bagaimana disebutkan dalam hadis? Wanazza'na ma fi sudurihim min ghillin, tidak ada lagi rasa dendam. Ikhwanana 'ala sururin mutaqabilin. Ya, yang ada adalah persaudaraan, ikhwanan. Nah, mereka merasa bersaudara. Ikhwanan 'ala surur. Surur jama' saririn, jama' dari sarir. Mereka duduk di atas sarir. Dipan-dipan. Ya. Ma yujlasu 'alaihi mutaqabilin. Saling berhadapan. Tidak saling membelakangi. Tapi penduduk surga itu sifat mereka saling berhadapan. Tidak membelakangi satu sama lain. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan annahum ala janibin minal adabil azim fi julusihim. Ya. Mereka telah mencapai puncak adab yang besar, adab yang agung dalam cara duduk mereka. Nah, saling berhadapan. Sebagian ulama mengatakan posisi duduknya, cara duduknya ahlul jannah, mereka duduk yajlis ba'dhum ila ba'dhin ala halaqatin wasi'atin. Ya. Mereka duduk dengan cara berhalaqah. Bagaimana kita berhalaqah? Ya. Duduk melingkar. Ya. Bentuknya bundaran. Sehingga saling berhadapan. Nah, tidak saling membelakangi. La yamassuhum fiha nasabun. La yamassuhum fiha nasabun. Tidak menimpa kepada mereka nasab, yakni at-ta'ab. Tidak ada lagi rasa letih, lelah dalam al-jannah. Nah, tidak ada. Nah, di dunia, sebanyak apapun kenikmatan yang kita rasakan, ada kalanya kita merasa bosan, merasa taab, merasa capek. Di surga tidak ada rasa capek. La yamassuhum fiha nasab. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak dikeluarkan dari dalamnya. Ini mereka kekal di dalamnya. Sakinunaha abadal abidin. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawm. Ya ibad, wahai hamba-hambaku. Ya, ini di antara bentuk ya munada ya, dihapus ya, ya mutakallimnya. Nah. Aslul kalam ya ibadi, ada ya. Ini dipelajari dalam nahwu. La khaufun 'alaikum. Tidak ada khauf atas kalian. Tidak ada khauf atas kalian. Ini sifat penduduk jannah. Mereka tidak akan merasakan rasa takut tentang apa? Tentang sesuatu fil mustaqbal. Sesuatu yang akan mereka hadapi. Tidak ada lagi rasa khawatir, cemas, takut, tidak ada. Ya, berbeda di dunia. Di dunia, seseorang merasakan kenikmatan, dia akan merasa was-was. Ya. Ada perasaan khawatir, kenikmatan itu hilang. Punya harta yang banyak, khawatir, hartanya dicuri, hartanya kebakaran. Nah. Padahal dia sedang merasakan kenikmatan ini. Masih ada rasa khawatir, subhanallah. Di surga, la khaufun 'alaikum fil mustaqbal. Tidak ada lagi khawatiran terhadap perkara yang akan kita jumpai. Al-yawm, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan tidak pula kalian ya bersedih. Yani fil madhi. Penduduk syurga, sifat mereka tidak merasakan rasa sedih terhadap perkara-perkara yang telah lalu. Nah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka kenikmatan. Ya, sehingga tidak ada khawatir terhadap masa depan, ya kan? Sekarang kan orang khawatir anak-anaknya masa depannya, mustakbalnya bagaimana. Tidak ada ijazah, nanti kerja apa. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dunia. Surga tidak ada lagi. Ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadap masa depan. Tidak ada. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bersedih terhadap apa yang telah kita lalui. Karena Allah menyempurnakan kenikmatannya untuk kita. Nah. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin. Dan adalah mereka muslim. Muslimin. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan di sini al-iman wal Islam disebutkan dalam satu konteks, ya. Nah, dalam satu siap konteksnya satu. Dan kita sudah biasa mendengar dua lafaz ini idza istama'a madza istaraqa wa idza istaraqa istama'a. Dua lafaz ini iman dan Islam, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, iman Islam berkumpul dalam satu ayat. Berarti maknanya apa? Berbeda. Iya, terpisah. Nah, sehingga kita memaknakan ayat alladzina amanu bi ayatina, ini amanu bi qulubihim wa kanu muslimin bi jawarihim. Begitu. Nah, amanu bi qulubihim kanu muslimina bi jawarihim. Mengkodin ali amrillah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna. Masuklah kalian ke dalam al-jannah, antum kalian dan azwajukum pasangan-pasangan kalian. Ya. Yaitu istri-istri dan siapa? Selain istri kita siapa? Hurul ain. Ya. Bidadari yang bermata indah. Al-hur al-ain. Bermata indah. Ini pasangan-pasangan kita. Nah, samping istri-istri kita di dunia ditambah bidadari-bidadari. Jadi, kita enggak usah khawatir, aduh, saya dulu di dunia enggak poligami. Enggak usah terlalu khawatir. Ya, terlalu risau misalkan. Tidak bisa poligami misalnya. Sabar. Nah, fattakullah mas tata'adu. Yang masih bujang saja. Yang bujang saja masih banyak kan begitu. Jadi kita. Ya. Kenikmatan itu. Memandangnya kemana? Ke bawah. Lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Kita sudah menikah alhamdulillah. Bujang masih banyak. Nah. Alhamdulillah di surga. Subhanallah, di samping pasangan-pasangan kita, istri-istri kita di dunia, azwaj kita nanti di akhirat ditambah dengan bidadari-bidadari yang bermata indah. Nah, jadi tidak usah khawatir ya, hidup itu hanya sementara. Baik, barakallahu fiikum. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, yakni mutana'amun. Ya, tuhbarun artinya mutana'amun, bernikmat-nikmat di dalamnya. Nah. Yutahu 'alaihim bisihafin min zahabin wa kiwab. Ya, diedarkan kepada mereka sihaf. Bejana-bejana. Ya, dan gelas-gelas min zahabin dari emas. Sihaf. Piring-piring, akwab, gelas-gelas zahab dari emas. Nah. Allah. Mungkin di dunia kita beli perhiasan saja enggak bisa. Ya kan? Di surga jangankan perhiasan untuk dipakai di badan, ya. Piring, gelas, ya, perkakas seluruhnya terbuat dari emas. Nah, jadi jangan merasa bersedih di dunia tidak bisa hidup mewah. Jangan. Kemewahan itu untuk orang-orang kafir di dunia. Ya, biasa kita mendengar hadis, ad-dunya madza jannatu al-kafir. Dunia itu surganya orang-orang kafir. Sudah biarkan mereka hidup mewah. Jangan kalian tertipu. Kaya ghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu. Nah. Ya. Sementara dunia ini kita akan tinggalkan. Kenikmatan yang sejati itu di akhirat. Baik. Sampai di mana tadi? Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Dan di dalam surga itu terdapat perkara-perkara yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kita. Wa talazzul a'yun, dan ya, lezat dipandang mata. Nah, apa saja yang menyenangkan pandangan kita, ya, enak dipandang mata, semuanya ada di dalam surga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini tidak menjelaskan siapa yang mengitari mereka. Ya, hanya disebutkan yutafu alaihi. Ya, mereka ya, dibagikan kepada mereka. Siapa yang membagikan, siapa yang mengitari mereka, dalam ayat lain disebutkan yutafu alaihim wildanun mukhalladun. Nah, yang mengitari mereka adalah anak-anak muda yang sifatnya mukhalladun, tetap muda. Ya. Terus ya, umurnya tetap tidak bertambah. Sehingga itu termasuk di antara kesenangan bagi penduduk jannah. Bayangkan kalau di dunia ya, di dunia misalkan kita punya pelayan ya. Ya. Berkhidmat kepada kita dari kecil. Umurnya kan akan terus bertambah ya. 40 tahun, 50 tahun sampai kita misalkan. Nah, tentu perasaan yang kita rasakan tidak ya, tidak seperti apa yang kita rasakan ketika dia masih muda, masih kecil melayani kita, itu berbeda sendiri dengan dilayani oleh nenek-nenek misalkan, ya kan, kakek-kakek sudah berumur tua. Nah, berubah kenikmatan itu. Tapi di surga subhanallah, anak-anak yang melayani kita umurnya tidak berubah. Itu salah satu bentuk kenikmatan. Nah. Baik. Al-ayatu salih, ayat yang ketiga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ya, dalam surat Ad-Dukhan ya. Ayat 51 dan seterusnya. Sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, fi maqamin amin, berada dalam tempat yang amin, tempat yang aman. Nah. Ya. Selamat, bebas dari segala bentuk perasaan takut, dari rasa sakit, dari kematian dan seterusnya. Tempat yang sangat aman. Kalau kita di dunia, ya, kita selalu membandingkan dengan dunia ya, karena memang ya, dengan membandingkannya akan terlihat subhanallah nikmat surga itu sangat besar. Di dunia ya, sekuat apapun benteng, sekokoh apapun benteng yang kita. Benteng ini kan desa benteng ya. Benar. Yang kita tempati untuk berlindung tidak bisa membuat kita lolos dari kematian. Aina ma takunu tudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di dalam benteng yang amat kokoh. Ya, di negara-negara kafir, negara-negara barat sana, mereka punya bunker. Tahu bunker? Katanya bangunan yang bisa menyelamatkan dari kiamat. Nah, sudah banyak sekarang. Di Amerika, di negara-negara kufar. Ya, mereka tahu kalau akan datang hari kiamat. Tahun 2012 itu, ya, ada ramalan akan terjadi hari kiamat. Nah, orang kufar kita tahu, mereka langsung percaya saja. Banyak di antara mereka yang membuat bunker. Ya, bangunan itu di bawah tanah. Ada kolam renangnya di dalam. Ya. Nah, lengkap pokoknya fasilitas itu. Enggak bisa merasa aman, enggak bisa. Nah, mereka tidak akan ya selamat dari yang namanya kiamat. Tak bisa. Secanggih apapun teknologinya, sekuat apapun bangunannya, tidak bisa. Tidak ada perasaan aman. Di surga, ya, kita berada dalam tempat yang sangat aman. Fi maqamin. Fi jannatin wa uyun. Di dalam jannat, kebun-kebun dan mata air-mata air. Nah. Selalu kita dengar ini. Kebun-kebun dan mata air-mata air. Pernah lihat kebun-kebun yang indah? Penuh dengan bunga-bunga? Ya, kemarin kita rekreasi. Itu ada kebun yang indah ya. Itu saja, baru itu loh. Sudah menyejukkan pandangan. Kita ingin berlama-lama, tapi qadarullah sudah harus pulang, kan begitu. Nah. Di surga, subhanallah, tidak bisa kita gambarkan. Karena persamaan dalam hal nama saja, hakikatnya berbeda. Baik. Fi jannatin ruyun. Yalbasuna min sundusin wa istibraqin mutaqabilin. Pakaian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memakai min sundus. Sutra. Sundus itu sutra yang sifatnya halus. Ya. Wa istabarak, istabarak, sutra yang tebal. Jadi sutra itu juga bermacam-macam ya. Nah, sini sebutkan sundus dan istabarak. Satu jenis yang jenisnya halus, ada yang jenisnya tebal. Mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan. Ya, tidak saling membelakangi. Nah. Sudah kita sebutkan di atas tadi, ada ulama yang mengatakan cara duduk mereka adalah dengan cara apa? Melingkar. Nah, bermajalis, membuat halaqah. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in. Demikianlah. Ya. Wa zawwajnahum, kemudian dan kami zawwajnahum. Naam. Nikahkan mereka, yakni kami berikan kepada mereka pasangan bihurin inin, bidadari yang bermata indah. Nah, jadi jangan khawatir di dunia. Misalkan duduk, kalau saya nanti mondok terus, kapan saya nikah? Tidak usah berpikir begitu. Kita dulu juga mondok, alhamdulillah bisa menikah juga. Bisa menikah sekali, dua kali, dan seterusnya kan begitu. Nah, jangan khawatir. Ya. Toh kalau misalkan tidak ditakdirkan menikah di dunia, di surga sudah ada bidadari yang bermata indah yang menunggu antum. Nah. Baik. Ini. Yada'una fiha bikulli fakihatin aminin. Yada'una fiha dalam surga mereka bisa meminta segala fakihah, dikili fakihah itu. Segala macam buah-buahan. Aminina, dengan aman dan tenteram. Nah. Ya. Tidak butuh usaha yang besar untuk mendapatkannya. Nah. Kalau di dunia kita tidak punya kebun, misalkan kebun durian ya, atau kebun apalah, kita harus beli ke pasar kan begitu, ya. Nah, kalau di jannah dengan mudah kita mendapatkan buah itu. Bikulli fakihatin aminin, segala macam, nih buah-buahan. Nah, matanya sama ya sampai di sini ayatnya, atau ada yang terpotong? Betul, sama. Ada tambahannya apa? Ayat ayat apa? 6-57. La yadhukuna fiha al-mauta ya. La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mautatul ula. Hati-hati, di sini banyak Ada beberapa anak yang menyetor al-mautatata, taknya dibaca 3 kali. Dan itu berulang, subhanallah. Di setor hari ini, besok menyetor sama, al-mautatata. 2 saja tanya, al-mautatah, al-mautatah, cukup. Jangan ditambah, al-mautatatal ula. Kok ada yang senyum-senyum ini? Tahu sendiri ya. Baik. Hati-hati kalau menyetorkan ayat ini. Ya. La yadhukuna fiha al-mauta, mereka di dalam surga itu tidak merasakan kematian. 6. Illa al-mautah al-ula, kecuali al-mautah al-ula, kematian yang pertama yaitu di dunia. Nah, kematian yang pertama di dunia. Jangan kira kematian di dunia menyelesaikan segala urusan, ya, sehingga banyak kita dapati orang yang tidak sanggup lagi menahan beban cobaan kehidupan dunia, memilih jalan bunuh diri. Itu bukan bukan jalan keluar, tambah memperparah siksanya di akhirat. Ya, pikirannya kalau saya mati selesai sudah beban yang saya rasakan selama ini. Nah, sudah pergi bunuh diri, ya, gantung diri. Nah, dan ini banyak dilakukan di negara-negara kafir. Di Jepang itu ya terkenal dengan bunuh diri, loncat dari gedung yang tinggi. Nah, al-mautatul ula ini tidak menyelesaikan masalah. Bahkan setelahnya ada kehidupan. Ya, yang butuh untuk kita pertanggungjawabkan segala amalan kita di dunia. Nah, waqahum adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala waqahum, melindungi mereka dari azab neraka, neraka jahim. Nah. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul adzim. Fadlan min rabbika. Fadlan min rabbika itu merupakan keutamaan dari Rabbmu. Dzalika huwal fawzul adzim, demikian itulah al fawz al adzim, keberuntungan yang besar. Nah, baik, sudah 3 surat kita baca. Sisa 1 surat ya, surat Al-Mutaffifin, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena waktu kita terbatas hanya 45 menit sebenarnya, tapi ini sudah lewat. Barakallahu fiikum. Fadhalu subhanakallahumma wa bihamdika.